Setitik rasa itu menetes dan semakin parah. Bisa ku rasa getar jantung mencintaiku, apalagi aku. Jadikanlah diriku pilihan terakhir hatimu. Butterfly, terbanglah tinggi, setinggi anganku untuk meraihmu, memeluk batinmu yang semat kacau karena merindu. I pray to come and reach for you, rescuing your soul, the precious mist that comes to me and you. Just messed up.